Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Elhamdülillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdülillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumaryanto. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah, masih membahas tentang syarat barang dagangan yang kelima, yaitu ma'lum. Ma'lum itu artinya tidak ada gorornya, tidak ada spekulasinya, jadi jelas barangnya itu diketahui. Nah, yang dimaksud diketahui itu al-ainu wal-qadru wa-sifah, yaitu ain barangnya, kodrunya, ukurannya, wasifatuhu dan bentuknya. Nah, kita lagi ngomongin, masih ngomongin sifatnya nih, masih ngomongin bentuknya. Nah, harusnya hari Jumat kemarin udah selesai nih. Hari ini kita masuk bab riba. Cuman hari Jumat kemarin kita libur. Liburnya karena kecapean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sazul kifli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa minha, dan di antara masail tentang sifah, tentang bentuk, mas'alatul aini, yaitu salah satu masalah sifat itu adalah mas'alatul ain, masalah barangnya. Kama idza kana 'indahu qumhun, sebagaimana kalau ada orang yang punya kumh, gandum, qamhun, al-qamhu, al-qamhun gandum, fa akhadha shay'an minhu, kemudian dia ambil sedikit aja dari gandumnya tersebut, wa arahu li ghairihi, wa arahu, dan dia perlihatkan kepada orang, kama yaf'aluhunna, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang. Jadi kalau mau jual ini, dia dagangannya kayak gandum. Dan dagang dia gandum. Lalu dari gandum itu diambil sekepel misalnya. Nah, sekepel itu dia apa, ibaratnya dia toko misalnya kan gitu ya. Di mana-mana juga sama, atau di puncak juga sama. Dia tokonya di pojokan. Jalanannya ada di depan kira-kira 10 meter. Ini satu tumpuk gandum nih dia kepel gitu. Iya. Dia bawa tuh ke depan. Saya jual gandum nih, ini gandumnya begini. Nah, gitu. Itu maksudnya. Nah, beras, iya beras sama juga sama. Jadi iya sampel. Kayak yang kalau di Carrefour tuh apa namanya? Susu. Susu. Biasa anak saya kalau main ke Carrefour, susunya sering diminum. Beli mah enggak gitu, jajalin doang tuh saya. Kalau giseng jajalin ini, jajalin sosis. Fa akhadha syai'an minhu wa arahu li ghairihi kama yaf'aluhu an-nas. Itu yang terjadi kan gitu, dia ambil nih sekepel gandumnya, dia bawa ke depan, dia lihat ini saya jual gandum begini nih. Fa in i'tamada fi syira'i ala ru'yatiha. Kalau memang orang yang beli itu i'tamada fi syira'i ala ru'yatiha, dia beli barang gandum itu i'tamada fi syira ala ru'yatiha, dia ber apa istilahnya berdasarkan apa yang dia lihat dari sampel yang dia bawa itu. Nuzir, maka dilihat. In qala, kalau si penjual mengatakan bi'tuka min hadzan naw'u kadza, saya jual nih dari barang dari jenis ini, saya jual dari jenis yang saya pegang ini, fahuwa batilun, maka jual belinya enggak sah. Li'annahu la yumkin in iqaduhu bay'an li'annahu lam yata'ayyan wala salaman li'adamil wasfi. Kalau jadi si yang beli itu melihat yang dia pegang, padahal yang dia pegang itu bukan yang dijual, itu maksudnya, maksud Imam Taqiyuddin al-Isni itu ketiadaan apa namanya sifatnya itu seperti itu, karena yang dipegang itu bukan yang dijual itu yang di dalam gitu. Ini nih yang si pembeli ngelihatnya si ini nih begitu, pembeli ngelihatnya ini nih. Kan kita lagi ngomongin masalah ru'yah yang kemarin itu. Salah satu bentuk sifatnya kelihatan ada yang kita lihat oleh pembeli. Fa huwa batilun li'annahu la yumkin in iqaduhu bai'an, karena apa yang dijadiin sampel itu dibawa itu la yumkin in iqaduhu bai'an, tidak mungkin sah sebagai jual beli. Li'annahu lam yata'ayyan, karena ini cuman sampel doang nih, jual belinya belum dipastiin barang yang mana, dia cuman bawa segini doang gitu. Wala salaman, dan dia juga tidak bisa disebut baik salam. Kenapa tidak disebut baik salam? Li'adamil wasfi, karena tidak dijelaskan bentuknya, ketiadaan bentuk yang mau dijual itu kayak gimana, karena yang dipegang sama ya barang yang di dalam itu kan bisa saja berbeda. Tapi ini kan contohnya agak terlalu jadul gitu ya. Terlalu yang seperti ini, karena ada beberapa goror tuh yang dimaafkan. Dan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, banyak sekali ulama menjelaskan itu. Ada goror yang sifatnya tasamahanna sufihi, orang-orang yang udah memaklumi itulah begitu. Memang ada beberapa kemungkinan adanya spekulasi. Maksudnya kemungkinan penjual jahat itu kan ada. Yang dia pegang barang bagus, padahal yang dijual di dalam itu jelek begitu. Itu ada tuh. Gitu. Nah kalau emang kita tinggal di zaman yang kayak gitu, ini Imam Taqiyuddin al-Isni ngomongnya benar. Kalau sekarang sih rada susah, karena konsumen tuh punya semacam punya apa istilahnya power ya. Semuanya direkam sama dia tuh. Itu penjual yang macam-macam kerekam, mau bisa viral, dagangannya gagal laku tuh. Jangankan penjual besar ya, penjual partai besar kayak Carrefour, tukang gorengan aja sampai divideoin. Dulu pernah kita lihat tukang gorengan, gorengan dibawa pulang, dibakar sama yang punya, sama yang beli gitu kan. Tuh lihat tuh ada plastiknya tuh, plastik kemeleleh tuh. Wah. Itu tukang gorengan kagak ngerti apa-apa gitu ya. Dagangan cuma gerobak doang, akhirnya jelek semua-muanya gara-gara dipideo, gara-gara divideoin gitu. Tapi emang ini bentuk, salah satu bentuk menghindari goror. Jadi ente mau beli yang di tangan, padahal barang yang didagangin itu bukan yang di tangan, ono yang di dalam gitu. Wa in qala, itu contoh yang pertama. Wa in qala, kemudian kalau si penjual mengatakan bi'tukal hintah, bi'tukal hintata allati fi hadzal baiti wa hadhihi al-'ainu minha, nuzir. Nah, ini ngomong benar nih. Saya jual bi'tukal hintah. Saya jual hintah itu jelai, gandum sama jelai kan mirip-mirip. Saya jual jelai ini allati fi hadzal bait, yang ada di dalam rumah, wa hadzihil ainu minha. Ini barangnya dari sini, dari dalam. Ini gandum apa jelai yang saya bawa ini ada di dalam itu dari rumah gitu. Nuzir, maka dilihat in lam yudkhilul aina, in lam yudkhilil aina. In lam, lamnya jazm, harfu jazm. Yudkhil itu majzumun bilam. In lam yudkhil, lamnya majzumnya sukun, cuman karena ketemu alif lam jadi yudkhilil aina. In lam yudkhilil aina fil bay'i, kalau dia enggak masukin nih barang ini barang yang dia pegang ke barang dagangannya. Jadi kan dia bilang nih, saya jual gandum nih, gandumnya ada di rumah. Ini gandum yang saya ambil di rumah begini nih gitu. Nah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, kalau gandum yang dia pegang ini itu masuk dalam barang dagangan yang disebut di dalam itu lam yasih in lam yudkhil, kalau barang ini dia enggak masukin nih, barang ini dia enggak masukin ke barang dagangan yang di dalam itu, lam yasih alal asah, maka jual belinya tidak sah. Li'annahu lam yaral mabi'a, nah gitu, li'annahu lam yaral mabi'a wala syai'an minhu, karena si pembeli dia belum ngelihat al mabi' barang dagangan, wala syai'an minhu, dan sedikit pun dari barang dagangan dia belum lihat gitu. In lam tudkhil, enggak, in lam tudkhilil aina, enggak ada. Oh, in la, oh iya, kalau di ente in lam tudkhil maketa, berarti in lam tudkhol. Tudkholnya jadi, apa namanya, majhul fa'il al-ain. Al-ain itu mu'annas, zakar apa mu'annas, beberapa teks sih saya enggak tahu ya, kalau ain tuh saya bukannya enggak tahu, lupa gitu. Jadi kalau kalimat ain tuh sering muannaskan Fifi. Ntar kita cari tahu sebabnya kenapa yang gitu. Jadi kalimat ain tuh sering dimuannaskan. Jadi kalau maketa in lam tudkhul al ainu fil mabi fil bai'i, kalau di sini maka ya nih in lam yudkhil itu kembali ke penjual. Kalau si penjual enggak masukin barang yang dia pegang sebagai barang dagangan, alamnya sih maka jual belinya enggak sah. Li'annahu lam yara al-mabi'u al-mabi'a wala syai'an minhu, karena si pembeli ini belum pernah melihat barang dagangan, wala syai'an minhu, dan juga enggak pernah sedikit pun dari barang dagangan pernah dilihat. Wa in adkhalaha, ya kan, hak tuh wa in adkhalaha, haknya kembali ke ain. Saya enggak tahu tuh, udah pernah tahu dulu men lupa. Kenapa kalau kalimat ain itu selalu jadi mu'adi di mu'anasin semua. Wa in adkhalaha, dan kalau itu ain yang dia pegang dimasukin ke dalam barang dagangan, tadi ngomong ini gandum saya nih, gandumnya ada di dalam nih, begini ini gandum yang saya ambil di rumah, saya jual gini, mau gak? Nah, kata dia mau dah saya beli. Kalau barang ini yang dia pegang itu masuk ke dalam barang dagangan, sah jual belinya. Tapi kalau barang ini cuma dibawa-bawa tapi enggak jadi barang dagangan, enggak sah tuh kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, dan itu pendapat mazhab karena si pembeli sama sekali belum pernah lihat itu apa namanya barangnya. Itu karena yang dijual tuh yang di dalam, yang dipegang tuh malah enggak dijual tuh. Ini detail untuk menghindari adanya goror gitu. Sahha, maka jual belinya sah. Thumma syartuhu, kemudian syaratnya. Ayyaruddal aina. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Eka dari Pak Gilang Eka dari Medan. Ahlan. Thumma syartuhu, kemudian syaratnya. Jadi syarat tadi itu orang yang tadi nih dagangannya dibawa nih sekepal, kemudian dia bilang barangnya di dalam. Nah, syaratnya gimana? Biar jual belinya sa'ayyaruddal aina ila sabrah qabla al-bay'. Jadi sebelum jual beli, ayyaruddal aina, dia balikin itu barang yang dia pegang ila sabrah, ke dalam tumpukan, qabla al-bay', sebelum jual beli, maksudnya sebelum serah terima barang itu. Fa in adkhala al-aina fil bay'i min ghairi raddin fa innahu yakunu kaman ba'a aynaini ra'a ahadahuma. Fa in adkhala al-aina, kalau dia masukin barang yang dia pegang min ghairi raddin, tanpa dibalikin dulu. Ini agak ribet nih Fif nih. Jadi syaratnya itu, nih yang dia pegang nih, dia masukin dulu ke barang dagangan yang di rumah, baru tuh dia jual gitu. Tapi kal artinya mau gak, tertarik gak? Iya saya beli dah, gitu. Dia masuk ke rumah, dia masukin yang dia pegang ke dalam barang dagangan. Ayo, ini yang jual. Jadi jual belinya yang pertama tuh cuman menawarkan minat apa enggak minat, baru jual belinya tuh ketika ini udah dibalikin. Fa in adkhala al-aina min ghairi raddin, tapi kalau dia masukin barangnya min ghairi raddin tanpa dibalikin dulu, Jadi benar nih barang dagangannya dijual, cuman dia nggak balikin dulu ke dalam subrohnya, ke dalam tumpukan gandumnya. Fa innahu yakunu kaman ba'a ainaini ra'a ahaduhuma. Jadi penjual itu seperti fa innahu yakun, dia seperti orang, dia jadi seperti orang yang menjual ainaini, dua barang, ra'a ahaduhuma, yang baru kelihatan cuman satu barang doang gitu. Kalau tidak salah memang iya betul. Betul tuh, betul. Anggota tubuh yang berapa, betul. Al-aina itu sering dimasukkan ke dalam anas karena dia kalimatnya sama seperti anggota, bukan sama ya, bukan seperti, emang dia kalimatnya kalimat mantak aja gitu. Li'anna al-mar'iyya mutamayyizun an ghairil mar'i kadza qalahu al-Baghawi. Li'anna al-mar'i, karena yang terlihat mutamayyizun itu berbeda min ghairil mar'i, daripada yang enggak kelihatan, yang baru kelihatan yang dipegang doang nih. Ya, jadi paham tuh ya. Kalau barang yang dia pegang ini, dia masukin ke tumpukan, kemudian tumpukannya dia bawa lagi nih yang saya jual, sah jual belinya. Tapi kalau tumpukan ini jualnya sudah terjadi, tapi tumpukannya dimasukin setelah itu, berarti dia seperti jual barang yang dua barang yang baru dilihat satu barang. Satu barangnya sah, tapi satu barang jadi nggak sah tuh, karena ada gorornya begitu. Itu maksudnya li'anna al-mar'i, karena yang dilihat, tapi itu goror yang apa ya? Saya bacanya dari kemarin tuh gorornya nih. Jadi kan goror kita semua gitu. Dan kita semua mutasamihun. Kita semua mutamasihun ala zalik. Kita semua memaklumi itu gitu. Dan gorora biasanya tidak fahish kalau kita di pasar normal gitu ya, di pasar-pasar biasa. Tapi di keadaan pasar yang memang tadi kayak tempat wisata itu kan memang banyak ini banget ya. Kita semua tahulah tempat wisata gimana dagangannya kan gitu. Dia tahu itu pembeli bukan orang situ, pembeli itu yang lewat, pakai mobil, pakai motor, kan dia tidak ada opsi untuk balik lagi ke pasar itu, ada gak? Ini kita ke puncak nih, ya kan? Nyampe pinggir jalan lagi macet tuh, sambil nunggu pembukaan jalan, kita lihat barangnya, ya masukin ke mobil. Apa kita periksa di mobil kan kagak? Kita periksanya ntar di rumah. Nyampe rumah kita ketahuan ditipu, apa kita mau balik lagi ke puncak kan kagak? Kan enggak, maka kemungkinan-kemungkinan itu tuh punya tuh ada pikiran-pikiran jahat tuh orang. Tapi kalau di pasar biasa gitu ya, di warung, kemungkinan gorornya tuh maklum. Kalaupun ada goror pasti kita balikin lagi. Kenapa? Ya ada sangat sangat mungkin sekali untuk kita kembaliin barang begitu. Tapi syarat ini memang detail, Imam Dhaqi'i nulis ini memberikan syarat yang detail untuk betul-betul kita terhindar dari goror, karena goror itu diharamkan dalam syariat gitu. Wa minha, dan juga diantaranya, kadza qalahul Baghawi, begitulah yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Wa minha, dan diantara juga yang masuk dalam masalah sifah ar-ru'yatu fi kulli syai'in bihasabil la'iki bihi, yaitu melihat barang dagangan fi kulli syai'in di segala sisinya, bihasabil la'iki bihi, dengan ukuran yang pantas dengan barang dagangan tersebut. Fa fi syira'i dari, maka dalam hal jual beli rumah misalnya, labudda min ru'yatil buyuti, dia harus melihat rumahnya, wasukufi. Jadi maksudnya kan kita nih beli barang dagangan, syaratnya si pembeli harus lihat barang dagangannya. Nah yang dilihat tuh dari segi apa aja? Kata Imam Taqidin Alis ini, ar-ru'yatu fi kulli syai'in bihasabila ikibihi, dilihat dari segala sisi yang memang pantas dilihat. Kalau contohnya jual beli rumah, labu dan min ru'yatil buyuti, dia harus melihat rumahnya, wasukufi, atapnya. Sukuf tuh apa sih kalau bahasa Indonesianya? Ya atap ya, Ethernet. Wasutuh, sutuh itu gentengnya. Wajudron, temboknya. Dahilan wa kharijan, tembok dalam dan tembok luar. Wal mustaham, mustaham itu kamar mandi. Wal balu'ah, Al-Balu'ah itu juga sama. Balu'ah itu kamar mandi juga, WC gitu. Saya nggak tahu bedanya mustaham dengan balu'ah. Cuman yang saya tahu mustaham itu tidak ada water closet-nya. Mustaham itu ya tempat mandi tapi nggak ada water closet. Al-Balu'ah itu biasanya ada water closet-nya. Water closet. Bukan-bukan, balu'ah itu selokan air. jadi jalur sanitasi, mohon maaf. Jadi mustaham kamar mandi, mustaham memang biasanya nggak ada WC-nya tuh. Tapi balu'ah itu bukan WC, balu'ah itu selokan air. Atau bisa kita bilang jalur sanitasi rumah. Ini rumah pembuangannya kemana, nah, itu juga kudu dilihat tuh. Wafil bustani, dan kalau dalam hal jual beli sawah pekebun, yushtarotu ru'yatul asjari, disyaratkan juga ngelihat pohon-pohonannya, wal judrani, tembok kebunnya, dunal asasi, wa urukil asjari, tanpa ngelihat apa namanya pondasi, wa uruk al, jadi judran tanpa pondasi, maksudnya begitu. Wa urukil asjari itu akar batang-batang pohonnya dilihat, wa nahwihima, dan juga sejenis yang tadi. Wa yushtarotu ru'yatu masayil ma'i, dan juga disyaratkan ngelihat itu jalur air, masayil ma', masa itu jalur air, jadi kan namanya kebun ya ada, harus ada irigasinya kan begitu. Wa fi ishtirati ru'yati tariqi dari wa majral ma'i alladhi taduru bihi ruha wajhan. Wa fi ishtirati ru'yati tariq, dan dalam syarat apakah harus melihat tariq ad-dar, jalannya air, wa majral ma'i alladhi taduru bihi ruha, dan jalan air maksudnya sungai begitu ya, sungai kecil, wa majrul ma'i, apa namanya, apa sih, tariq kidar itu jalan rumah, dan dalam syarat harus melihat jalan rumah, wa majrul ma'i, dan jalan air, alladhi taduru bihi ruha, yang dengan jalan air itu, taduru arruha, arruha itu kincir, ya kincir kan bahasanya. Orang kalau bikin irigasi yang apa namanya yang di sawah-sawah orang kampung itu kan pakai kincir, nah, gitu. Wajahan itu ada dua perkara, ada dua masalah, ada dua pendapat. Jadi kalau mau lihat kebun, pohonnya dilihat, itu tembok, kalau ada temboknya dilihat, kemudian batang pohonnya lihat. Nah, apakah kalau harus, apakah jalan air yang dengan itu irigasinya berjalan tuh kincir harus dilihat juga, itu wajahan, ada dua pendapat. Begitu juga rumah. Ini kalau kita lihat rumah, kalau kita mau beli rumah, rumahnya iya, kamarnya iya, tembok luar dalam iya, selokan airnya iya, kamar mandi lah. Lalu kalau kita belum dikasih lihat jalan rumahnya, boleh apa enggak? Gitu. Apa disyaratin harus jalan rumahnya juga? Wajahan. Ada dua pendapat, al-asahu fi syarhil muhadzabi, di yang paling sahih dalam syarat, dalam syarah al-muhadzab Imam Nawawi, al-ishtirat itu juga disyaratkan. Likhtilafil ghardi bihi, karena mungkin terjadi al-ghorad, perbedaan tujuan bihi. Apa maksudnya? Saya lupa. Likhtilafil ghardi bihi, karena mungkin adanya tujuan ishtirat, disyaratkan juga melihat itu. Tapi saya enggak tahu nih maksudnya ikhtilafil ghoradi bihi. Kita lewat saja ya. Wa yushtaratu fi ru'yatil 'abdi ru'yatul wajhi wal atraf, dan dalam jual beli 'abd, jual beli apa namanya 'abd itu budak. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi ru'yatil 'abdi, dalam jual beli budak, ru'yatul wajhi wal atrafi, syaratnya harus melihat wajah, wal atraf. Atraf itu tangan kaki. Jadi tangan dan kaki itu sering disebut atrof. Tangan dan kaki. Ya karena alat bekerjanya budak kan itu. Memang kita beli budak kan buat apa? Buat dia kerja. Orang kerja pakai apa? Kan gak pakai mulut. Yang kerjanya pakai mulut kan orator kan. Kalau budak kerja pakai tangan, pakai kaki. Maka dilihat tuh kaki tangannya. Wala yajuzu ru'yatul aurati, dan tidak boleh melihat aurah. Tidak boleh melihat auratnya si budak. Wa fi bakil badani wajhan, kalau selain muka tangan boleh, aurat enggak boleh. Selain itu yang bukan aurat tapi juga bukan muka, bukan tangan, Contohnya pedada, kalau dia laki-laki dadanya kan bukan aurat, tapi dia juga bukan tangan, bukan kakinya. Perut juga sama, betis juga sama, kan gitu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau budak perempuan kan rambutnya gitu. Emang rambut bukan aurat, Zat? Kalau budak sih amah seingat saya gitu, emang ada pengecualian kan begitu. Itu nantilah kita bahas gitu kapan mau. Wafi bakil badan wajahan, dan dalam sisa selain badan, selain yang tadi disebutin, aurat nggak boleh, yang boleh cuma muka dan tangan. Kalau selain muka dan tangan tapi bukan aurat, boleh apa enggak? Wajahani, dua pendapat. Ashahuma, yang paling sahih, al istiratu, memang disyaratkan juga tuh melihat selain itu. Wafil jariyati aujuh, tapi kalau itu budak perempuan, al jariyah aujuh, ada banyak pendapat. Intinya kalau muka tangan semua sepakat boleh, aurat semua sepakat nggak boleh. Nah kalau bukan aurat, bukan tangan, bukan muka, boleh apa enggak? Kata Taqiyuddin al-Isni rahimahullah, Taqiyuddin al-Isni, dia mengatakan ada dua wajah. Salah satu wajahnya yang kita kuatkan adalah ashahuma, yang paling sahih, disyaratin juga kayak dada dilihat, punggung dilihat. Wafil jariyati, tapi kalau budak yang diperjualbelikan perempuan, aujuh, pendapatnya bukan cuman wajahan, bukan cuman dua pendapat, tapi banyak. Aujuh ashahahu ashahuha, yang paling sahih, fi ziyadatir rayis, fi ziyadatir raudah, dalam kitab ziyadah raudah, maksudnya dalam kitab raudhatut thalibin, yang mana itu resmi, yang mana itu ringkasan benar daripada Imam Ar-Rafi'i, ini bukan tambahannya Imam Nawawi. Annaha kal abdi, bahwa jariah itu sama seperti budak laki-laki. Jadi punggungnya, apa, rambutnya dilihat, punggungnya dilihat, karena kan ketika emang aurat budak perempuan beda dengan aurat perempuan merdeka begitu ya. Wa kadza yushtaratu ru'yatu sya'ri, begitu juga disyaratkan melihat rambutnya, alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Wa yushtaratu fid dawabi, dan kalau jual belinya jual beli hewan, yushtaratu fid dawabi, disyaratkan dalam jual beli hewan, ru'yatu muqaddami dabbah, disyaratkan melihat tampilan depan hewan tersebut. Wa muakhiruha, dan tampilan belakang. Jadi depan, muka, belakang, tunggir, wakawa imuha, dan kaki-kakinya. Gitu. Jadi dilihat tuh semuanya tuh. Tapi kalau kita beli kambing, beli sapi, bunting, semuanya kelihatan. Wa yushtaratu raf'us sarj, dan disyaratkan kalau kita beli unta, unta atau apapun lah hewan, disyaratkan mengangkat raf'us sarj. Kita angkat tuh pelananya. Jadi kalau kuda kan biasanya punya pelana. Kuda, unta, kambing juga, beberapa keledai juga ada. Raf'us sarji wal ikaf wal jul. As-sarju wal ikaf wal jul itu satu makna. Jadi satu paket tuh. Ibarat kita orang beli paket wifi, ada modemnya, ada routernya, ada antenanya. Nah itu sepaket tuh deh. Modemnya ada, routernya ada, antenanya punya begitu. Itu satu. Kalau pelana, tempat dudukannya ada, tali buat nahan kakinya ada, yang buat nyender juga ada. Nah itu disebutin tuh asarju wal ikaf wal jul. Jadi asarju wal ikaf wal jul itu paketan pelana kuda itu. Wala yushtaratu wal ikaf tuh, kalau jul tuh biasanya ini ya, yang apa ya, dipegang tuh, gitu tuh, itu namanya itu al jul biasa ya. Asar jual ikaf wal jul itu diangkat tuh semuanya tuh, biar kelihatan badannya si kuda bagus apa enggak, cocok apa enggak, kan begitu, untuk menghindari terjadinya waror. Walau yushtaratu jarjul farasi ala sahih, tapi tidak disyaratkan suruh lari. Gue mau beli ini kuda, coba dong suruh lari, enggak disyaratin. Walau yushtaratu jarjul farasi, dan tidak disyaratkan melihat bagaimana si kuda tuh lari, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. وَيُشْتَرَتُ فِي ثَوْبِ الْمَتْوِيِّ نَشْرُهُ وَيُشْتَرَتُ فِي ثَوْبِ الْمَتْوِيِّ نَشْرُهُ, dan disyaratkan kalau barang dagangannya itu ثَوْب, baju, al-matwi, baju yang di, al-matwi itu yang dicat, maksudnya dicat itu disepuh ya, dikasih warna, dikasih wantek begitu, نَشْرُهُ, harus dibentangkan. yang dibentangkan dilihat. Jadi jangan, nggak boleh beli barang yang kelipat, harus kebuka begitu. Kayak di bazar-bazar tuh ya, kalau malam minggu. Kalau sekarang sih bazar tiap malam ada. Ya di sini dulu malam minggu bazar, cuman karena corona kelamaan itu mungkin malam minggu nih nggak punya duit, akhirnya tiap malam dia buka bazar. Ini tiap malam tuh orang disuruh kagak apa, disuruh apa namanya nggak berkerumun, di sini mah tiap hari berkerumun itu tukang dagang tiap malam gitu. Thumma idza nashara thawba wa kana safiqan kadibaji. Kemudian kalau itu tukang dagang nashara thawba, dia bentangkan itu bajunya, mungkin yang disebut thawb ini bahan itu ya, bahan bajunya. Kemudian kalau dia bentangkan itu bahan baju, wa kana safiqan, dan bahan bajunya itu safiq, tebal, kadibat, seperti sutra al-munaqqashi, seperti sutra yang munaqqash. Munaqqash itu diukir, ada ukirannya. Apa sih namanya? Iya, ada ukirannya. Wal bastur zalali kadibajil munaqqash, seperti sutra yang ada, yang ada ukirannya, berarti maksudnya biar kelihatan. Wal bastil zalali, renda bordir, benar. Al bastil zalali itu permadani. Al bastil zalali itu permadani gitu. Karpet, maksudnya karpet, karpet permadani. Itu kan tebal tuh. Maka untuk menghindari goror, jangan beli yang dilipat. Buka itu karpet, kita mau lihat gitu. Kayak di Tanah Abang kan begitu, kalau mau beli karpet sama tukang gamenya di luar. Gitu. Saya gitu, padahal al-mankush, di situ mankush. Mankush sama. Ya dia juga maknanya. Kalau mankush itu maka sigah maf'ul. Kalau di sini munaqqash itu maka apa namanya munaqqash itu apa namanya ya maf'ul, tapi sigahnya apa mufa'al, sigahnya mufa'al. Kalau mankush sigahnya maf'ul. Tapi emang yang benar tuh mankush ya. Saya juga baru dengar munaqqash, yang benar memang mankush, kadibajil mankush, seperti dibat yang mankus. Karena kan fiilnya naqashayan kush, masdarnya anakshu. Iya betul, di beberapa teks albastu zarobi za ro ba, kalau di sini zalali. Saya nggak tahu mana yang benar itu, tapi dua-duanya punya maksud yang sama, permadani. Di teks saya tuh zalali, di beberapa teks yang lain kayaknya di kitab saya yang lama itu juga zarobi. Itu sama, artinya sama, maksudnya permadani. Zarobi itu kayak semacam ini ya, merek barang yang dulu orang kalau beli permadani namanya zarobi gitu. Kayak kita sekarang beli jet pump, orang kan nyebutnya juga jet pump, belinya Sanyo. Belinya padahal itu isanya tuh merek gitu, cuman karena dia seperti apa trendsetter pertama yang jual jet pump tuh orang nyebutnya sanyo, padahal mereknya beda-beda. Kayak beli air mineral orang pasti nyebutnya aqua kan. Itu zarobi atau zalal itu saya ngiranya tuh kayak begitu, itu merek pertama yang dijual sampai ya tabadar fi dhihni, orang itu otaknya kalau dengar permadani ya zarobi apa zalali gitu. Pokoknya begitu. Beli aqua dikasihnya fit gitu. Mending sekarang dikasihnya gunung. Beli aqua dikasih gunung. Itu wa kana safiq. Jadi kalau bajunya tuh dilebarin sebagaimana apa namanya jual sutra atau karpet permadani nahwi, falabudda min ru'yati wajhaihi ma'an, maka dia harus lihat dua wajahnya, maksudnya dua sisi atas bawahnya dia lihat ma'an secara bersama. Jadi harus dilihat tuh dua sisinya. Wa in kana la yakhtalif wajhahu kal kirbasi, kalau memang dia adalah barang yang tidak berbeda wajhahu, dua sisinya tidak berbeda, kal kirbas, sebagaimana kirbas, kirbas itu mantel, jas. Mantel orang dulu yang kalau kita lihat di film-film Hollywood itu kalau musim dingin adjust tapi nyampe dengkul, nah itu mantel. Itu mantel, apa kirbas namanya. Itu kan dua sisinya sama, depan belakang sama. Kafa ru'yatu ahadi wajhaihi, maka cukup melihat satu sisinya saja. Fil asal menurut pendapat yang saya. Ini kan karena karpet dan juga sutra dua sisinya berbeda. Karena yang satu apa, diukir, yang satu enggak diukir. Maka dua-duanya kudu dilihat. Wala budda fi syira'il mushafi wal kutubi min taqribil awraq. Dan kalau kita beli mushaf atau beli buku, la budda harus dalam membeli mushaf dan juga kitab min taqribil awraqi, harus kita bolak-balik. Taklib itu bolak-balik al-awraq. Kertasnya dibolak-balik. Waru'yatu jami'iha, dan kita lihat semuanya. Gitu. Wafi, ya dilihat semuanya tuh. Kalau model ini kan begini gampang. Ah, kita ambil. Ah, jadi kalau bahasa kita diginiin tuh. Nah, dilihat mana yang jelek gitu ya. Ah, itu tuh. Itu apa namanya. Untuk menghindari goror gitu. Berarti kalau jual buku online tuh, ah, makanya itu kan, kalau yang online kan jadinya biasa alam, harus dijelasin sesama yang jual. Wa fil waraqil abyadi la budda min ru'yati jami'i taqat. Dan kalau itu kertas bukunya warna putih, la budda min ru'yati jami'i taqat, dia harus lihat setiap, ya setiap tokoh, setiap tingkatan, setiap lembaran, terus dilihat apa benar-benar putih. Wa ammal kuffa, ammal fuqa, wa ammal fuqa, fuqa itu apa namanya nih, apa nih, bifatsi ra'siha fuqa. Oh, fuqa itu syarabun yutakhad min sya'ir, syarabun yutakhad min sya'irin jus. Ini minuman yang terbuat dari syair, dari gandum, dari jelai. Faqala al-Abbadi, Imam al-Abbadi mengatakan, yuftahu ra'suha, dibuka itu palanya, maksudnya toplesnya dibuka. Wa yundhar fihi biqadri imkan, dan dia lihat sebisa dia mungkin. Liyasiha bay'u, agar sah jual belinya. Wa atlaqal ghazali fil ihya'i, dan dia lihat apa, Imam Al-Ghazali memutlakkan dalam kitab Ihya Al-Musamahah, Al-Musamahatu bihi, kalau jual jus minuman yang terbuat dari jelai itu ya musamahah, ya maklum aja lah, maksudnya tidak terlalu, enggak usah dibuka, orang udah ngelihat gitu. Qala Nawawi memang mengatakan, al-asahu, pendapat yang paling sahih, qaulul Ghazali, itu pendapatnya Imam Al-Ghazali. Jadi di akhir Imam Taqi bin Arisi mengatakan bahwa masalah goror ini juga ada hal yang sifatnya masmuh. Ada hal yang sifatnya kita memaklumi semua sebagai orang yang biasa. Dan itu terjadi di tengah pasar kita. Di pasar atau di warung-warung dekat kita itu kan banyak istilahnya, apa namanya, apa istilahnya, toleransi-toleransi yang dimaklumi. Walaupun gak ngeliat barangnya gitu ya. Ya intinya goror itu memang diharamkan, tapi tidak semua bentuk goror diharamkan. Ada beberapa goror, kata Imam Nawawi, ada tiga tuh goror yang dimaafkan. Pertama, goror yang tidak mungkin dihindari. Kedua, goror yang dimaafkan, artinya yang dimaafkan kita semua, yang kita maklumi. Yang ketiga, goror yang kecil gitu ya. Goror-goror kecil itu contohnya apa? Toilet itu kan juga bagian daripada goror. Kita masuk WC bayar 2.000, berapapun air yang kita pakai 2.000 gitu. Tapi kan goror itu kan goror sedikit, kan nggak mungkin orang kencing sampai satu bak dihabisin, itu kan goror kecil sekali. Jadi memang ada beberapa hal yang mutasamihun, kita memang memaklumi itu gitu. Tapi ini memang dijelaskan sebagai dasar bahwa yang namanya jual beli itu pembeli harus melihat barangnya. Nah, salah satu bentuk melihat barang dan bentuknya itu ya begini nih. Secara detail dijelaskan. Kalau jual beli rumah, kalau jual beli kebun, kalau jual beli domba, kalau jual beli hewan dan seterusnya itu. Jadi ini salah satu syarat sah barang dagangan, yaitu maklum, diketahui dan jelas, tidak ada gorornya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan besok hari. Insya Allah besok kita bahas tentang qala wa riba fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Riba dalam emas, perak, dan juga makanan-makanan yang kita makan. Wala yajuzu bai'ul dhahabi bidh-dhahabi wal fiddati bil fiddah illa mutamatsilan naqdan. Ini ribanya masih bahas riba bai', riba jual beli. Karena ada riba bai', riba jual beli, ada riba dun, ada riba utang piutang. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keuangan waktu untuk terus bisa mengkaji ilmu agama. Pak Jagat udah pamit duluan. Karena mungkin di Lombok tuh udah ini ya, anak-anak udah sekolah. Atau dari dulu ya, dia nganterin anak ke sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon koreksi dari teman-teman sarjana muslim. Mobil khusus para guru kami, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.